Astagfirullahaladzim. Ini ada. Lama-lama Om W ini kayak BTN ya. Kenapa? Bocah tua nakal. Ini malam-malam waktunya beribadah malah dugem. Stres Om. Kenapa stres? Bekerja terus. Cari hiburan sekali-sekali. Oh, ya, sekarang bule. Ketemu jawabannya. Iya. Kenapa jidatnya lebar? Stres ya? Iya. Ini kan waktunya malam-malam orang harusnya beribadah. Dugem itu kan ada dua Om. Apa itu? Dunia gemerlap sama dugem yang kedua. Apa itu? Duduk gemetar di masjid. Oh. Itu dong. Udah tua waktunya macam-macam. Sana duduk sana. Iya, iya, iya. Ya. Put. Sana duduk. Put, saya ceramahin. Dimarahin Om. Sudah. Saya sih nggak marah bukan karena persoalan itu Om. Om. Hei, saya nggak marah. Persoalannya bukan itu. Kenapa? Kenapa saya nggak diajak? Oh. Kabarin Om, kabarin. Hadir, hadir, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Ini malam Om Wai sengaja menghadirkan seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz yang nyentrik, eksentrik, nyeleneh dan juga antik. Inilah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Gus, apa hukumnya kalau orang seorang tamu yang tidak diundang tiba-tiba masuk ke kostinya host, itu apa hukumnya? Hukumnya? Hukumnya. Kayaknya kalau lihat kondisi seperti tadi wajib deh. Boleh keenakan. Baru kustinya Om Bay, belum lagi kustinya. Udah, gak enak saya. Kaget, Gus. Halo, makasih Om Bay. Terima kasih. Gak tahu ya Om Bay kenapa kita undang ini Gus Miftah tahu-tahu nongol lagi dugem tadi itu, tahu kan? Ada tayangannya enggak? Tayangannya enggak ini. Wah, ini. Salat deh, ciune ho. Kuwi jenenge amar makruf nyambi mungkar. STMJ. Salatnya terus, maksiatnya jalan. Mabuk, tapi pakai aja jadi lemakan. Lu pernah mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu aja melu-melu maksiat. Put. Ini ya. Beliau kan terkenal sebagai ustadz yang ya dakwahnya itu di tempat-tempat hiburan malam di nightclub. Sebenarnya bukan hiburan malam sih Om yang apa tepat. Itu? Puskesmas. Apa itu? Maksudnya apa? Pusat kesenangan mas-mas. Awalnya gimana sih Gus? Kok bisa sampai ke diskotik, klub malam gitu itu? Sebelum di diskotik justru saya masuk ke lokalisasi terlebih dahulu. Oh, bahkan lokalisasi ya? Prostitusi terbesar di Jogja. Namanya Pasar Kembang. Waktu itu ada kegelisahan karena Jogja sebagai kota pelajar tapi juga menyimpan satu tempat prostitusi yang hitungannya besar di tanah Jawa. Besar. Dan waktu itu akhirnya saya tergerak untuk mendatangi tempat tersebut. Jadi di tengah Sarkem itu ada musola, namanya MTS. Nah, musola tengah Sarkem. Jadi MTS. MTS. Nah, musola tengah Sarkem. Tapi kan madrasah Tsanawiyah. Oh, bukan. Gitu loh. Wow. Jadi waktu itu saya ke sana, saya sholat setiap malam, saya sholat tahajud, sholat hajat di sana, mendoakan mbak-mbak yang bekerja di tempat itu. Saya tahun 2000 masuk ke sana pertama kali, sampai kemudian malam-malam berikutnya, kan saya masuk ke sana juga pakai sarung Om. Saya pakai baju koko, saya pakai kopiah. Iya. Dan disitulah awal mula perkenalan saya dengan preman terbesar di tanah Jawa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lupito. Kalau di kalangan preman, terkenal dengan nama Gunjek. Pada malam ketika saya masuk, saya disamperin sama beliau, saya diancam. Lo macam-macam saya bunuh. Ditodong pakai apa Om? Pistol. Jadi sepanjang saya ngaji di dunia malam, saya itu pernah ditodong pistol 2 kali. Cuma pistol mau, pistol beneran? Ya, beneran, Om. Masa pistol air sih? Pikir pistol dompes. Iya, kan pistol air, Om. Pistol asli. Oh, iya. Ditodong pistol 2 kali lah. Makanya kalau cuma di kroyok preman, saya biasa. Kemarin saya membuka pengajian dunia malam di Jakarta, di kroyok preman 20. Saya nggak mundur, Om. Belakangnya tembok soalnya. Mentok ya, bosan. Mentok. Waktu itu dia bilang begini, lo macam-macam gue bunuh. Saya cuma bilang, kasih saya waktu 3 menit untuk menjelaskan apa yang saya mau. Waktu itu saya sampaikan kepada beliau, Om, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Ada baiknya. Tolong di tempat yang dianggap buruk ini, saya menanam kebaikan di sini. Waktu itu dia bilang, you saya kasih kesempatan, tapi kalau macam-macam habis loh. Akhirnya malam habis itu maksudnya mau dibunuh sampai pasti. Nah. Kalau dunia malam kan seperti itu. Karena memang waktu itu dunia perpremanan luar biasa, enggak seperti sekarang. Iya. Pak Ustadz, tapi suka merasa sia-sia enggak sih dakwah di tempat lokalisasi atau diskotik gitu? Kalau saya merasa sia-sia ya enggak sih. Saya mengatakan begini, siapa yang kemudian saya tanya kepada Mbak-mbak PSK, kepada anak dunia malam, siapa yang ingin menjadi PSK selama-lamanya? PSK itu apa? Pekerja. Pekerja seks komersial. Kalau bahasa Jawanya PSK itu perempuan suka kelon, begitulah kira-kira. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Nah, biar jelas, kita salah paham nanti. Kayaknya nih Pak Ustadz ini hafal banget ya soal-soal gitu. Oh, hafal banget. Hafal. Gimana? Kayaknya hatam gitu loh. Ya sudah, itu veteran. Makanya. Saya udah belasan tahun, Mbak. Makanya dikatakan kalau anak-anak di dunia malam di tempat karaoke, mereka sebenarnya pekerjaannya cuma satu kok. Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Aduh, aduh. Tapi rumah tangga orang lain dong. Waktu itu yang membuat keyakinan saya bahwa mereka butuh Tuhan apa? Pada malam ketujuh saya sholat di Sarkem itu, ada 3 PSK mengikuti saya dari belakang, BTS. Wah, saya langsung keringat dingin om. Saya mikir jangan-jangan diperkosa, gitu kan? Loh, sampean yang kuatnya diperkosa, gak kuali. Ya kan aku takut. Oh ya, cini. Jadi waktu itu ketika saya datang, diikuti 3 BTS itu, seperti biasa saya sholat. Lah, tanpa saya sadari mereka berada di belakang saya menunggu saya sholat. Nah, waktu itu saya ingat betul yang saya baca adalah surat Al-Muzzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan Anda tahu om, responnya apa? Mbak-mbak PSK yang mendengar bacaan saya surat mereka nangis. Waktu itu saya mbatin. Loh, ini PSK dengar orang ngaji nangis. Berarti ada nilai kebaikan di dalam hatinya. Rokaat kedua om, saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak om, aku gengsi. Masa WTS aja nangis aku kagak, karena aku malu. Gus Miftah iso nangis gitu. Akhirnya selesai sholat saya berdoa mendoakan mereka, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah. Artinya berikanlah hidayah kepada mereka, barangkali mereka bekerja seperti ini karena mereka tidak tahu ini adalah dosa. Selesai sholat mereka tanya sama saya, "Mas, Anda itu orang aneh. Kenapa, Mbak? Masa tempat kayak gini untuk sholat, untuk ngaji dan lain sebagainya. Waktu itu apa sih mau lu?" Mereka bilang begitu kan. Mereka belum tahu siapa saya. Akhirnya waktu itu saya bilang, "Mbak, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat." Ini Wali Songo. Wali Songo. Oh, "Wene ono ageman marang wong buta, wene ono tongkat marang wong buta." Artinya apa? Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Ini akhirnya jadi berbagi. Maka waktu itu saya sampaikan kepada mereka, "Oh begitu, terus maunya Anda apa?" Waktu itu jawaban saya sama dengan jawaban saya kepada teman saya preman ini. Saya sampaikan, kalau kemudian tempat baik itu ada buruknya, maka tempat buruk pun harus ada baiknya. Saya bilang, tempat yang paling baik di dunia apa? Masjid. Masih ada jeleknya kok, buktinya apa? Sandal saja hilang. Iya. Benar-benar. Iya kan? Itu. Makanya ini tempat dianggap buruk, harus ada baiknya. Saya sampaikan kepada mereka, sebaik-baiknya orang ada jelek-jelek, ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya. Maka saya sampaikan, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek, dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Maka sejak saat itu saya memutuskan untuk mengadakan pengajian di lokalisasi. Saya bilang sama mbak-mbaknya, "Sudah, kalau Anda bersedia, kita bikin pengajian. Nggak usah mengeluarkan biaya apapun." Sampai hari ini saya tidak pernah menerima apapun dari mereka. Dan saya kalau pengajian bawa konsumsi sendiri. Sampai hari ini saya bagi pada mereka. Modal sendiri malah. Modal sendiri. Ya. Waktu itu pertama kali yang datang itu adalah 30 WTS. Sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Wow. Pakaian dinasnya om. Pakaian dinasnya kebayangkan om. Iya. Jadi mereka ngaji tuh om. Ini ya begini, ini begini. Istilah kerennya SDSB lah. Semok depan, semok belakang. Iya. Tapi gue gak ke distract gitu dengan pakaiannya. Ya, waktu itu karena saya masih bujangan, usia saya baru 19 sampai 20 tahun pasti ya. Pasti lirik-lirik pasti. Siapa yang bilang melirik? Enggak. Apa? Natap gimana sih? Oh, di depan gimana? Dan mereka banyak yang ternyata datang ngaji itu untuk godain kita. Oh. Tapi kan saya punya apa namanya banyak kiai yang mendoakan saya bagaimana kemudian supaya saya tidak terjerumus ke wilayah itu. Nah, Gus Miftah ini terkenal dengan pengajiannya di lokalisasi, di klub malam. Tentu saja ada yang memuji, ada juga yang mengkritik. Ada beritanya nih Gus, Gus Miftah selawatan di klub malam. Ketua dakwah MUI, .2, enggak sopan itu, tak sopan itu. Bahkan ada yang mengatakan itu dakwah yang memalukan. Itu interview langsung waktu itu dibilang, bagaimana pendapat Anda, Pak Kiai? Memalukan. Saya langsung ditanya sama presenternya, respon Gus Miftah, jawaban saya waktu itu sederhana. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Gus, jadi terinspirasi dari mana senang dakwah di tempat remang-remang gitu, daripada yang terang kayak gini? Banyak inspirasinya. Dulu ada waliullah di Kediri itu, namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi, makamnya di Tambak. Beliau juga melakukan dakwah di dunia-dunia malam. Dan hasilnya juga luar biasa. Maka cerita-cerita seperti itu kemudian memotivasi saya. Loh, mereka juga butuh Allah loh. Iya, iya. Keinginan mereka untuk kenal dengan Tuhan itu sama dengan kita. Cuman kesempatannya yang berbeda. Kita setiap saat bisa menghadiri majelis taklim, pengajian dimanapun. Sementara mereka tidak ada wadah untuk menampung bagi mereka. Maka saya jemput bola. Saya mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi saya. Begitu. Gus, ini ada buktinya ini soal selawatan itu yang... banyak disalahpahami orang-orang yang ngeritik sampean itu. Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar wa lillahil hamd. Yuk yang bandar. Allahu Akbar ini itu takbiran ya? Bukan selawatan, takbiran. Ini yang takbiran di kafe di Jogja. Karena waktu itu mereka bikin acara hari kedua Idul Adha. Mereka mengumpulkan seluruh pekerja malamnya. Kemudian menghadirkan saya. Mumpung ini momentumnya Idul Adha nih. Yuk, Gus Miftah kasih pengajian dan tausiah. Saya bilang sama ownernya, karena kebetulan ownernya orang Nasrani. Saya bilang, Koh boleh nggak saya ngajak mereka takbiran? Karena momentumnya masih Idul Adha. Ya nggak apa-apa Gus. Dan responnya apa? Begitu kita takbiran, nangis. Loh, tamu gak melayu semua, gak pergi-pergi. Itu pas siang. Itu siang. Itu siang. Tapi mereka juga sudah ada yang mabuk, kan ada shift siang. Ada. Jadi ada yang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah ada. Lah, iya. Mungkin barangkali yang dianggap kawan-kawan kita di luar sana melanggar etika seperti itulah. Termasuk ketika saya mengajak teman-teman pemabuk itu sholat. Wah, saya dikritik habis, Om. Orang mabuk kok diajak sholat, nggak akan diterima oleh Allah 40 hari. Iya kan? Saya bilang dalam bahasa Jawa waktu itu. Diterima, nggak urusannya cangkemu. Saya bilang begitu. Nggak urusan mulut lu, tapi urusan dengan Tuhanku. Akhirnya anak kafe terprovokasi, tanya sama saya. Kiai, kan ada hadis yang mengatakan orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Iya. Bagaimana dengan kami? Saya jawab, apakah hadis ini salah? Enggak, hadisnya benar. Persoalannya ini adalah hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu enggak mabuk, sholatnya kapan? Akhirnya mereka tanya sama saya, ada pahalanya enggak Gus? Ya mohon maaf Gus Miftah, bukan panitia pahala. Lah cewek-cewek cantik sih gitu Gus, apakah tidak tergoda? Bagaimana cara mengendalikannya? Pertanyaanmu. Manusia itu kan makhluk yang aneh Om. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya bener terus gak pernah salah. Makanya kalau kamu pengen suamimu bener terus gak pernah salah, gampang nikahlah dengan malaikat. Tuh. Nyarinya di mana? Ya, makanya. Tuh mumpung dia masih jomblo Gus. Dia jomblo. Jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu saya doakan pasti akan berakhir. Apanya? Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Innalillahi astagfirullah. Kocak. Astagfirullah. Gus. Kamu bilang kalau kamu dibunuh dasar kamu jomblo, kamu jawab, "Sorry, aku jomblo bukan karena aku enggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku." Iya. Yeah. Jadi tadinya, Pak, Allah menciptakan malaikat. Iya. Benar terus enggak pernah salah. Kemudian Allah menciptakan setan. Setan itu salah terus gak pernah benar. Makanya para suami kok punya istri salah terus. Saya curiga jangan-jangan istrinya setan. Gitu. Lah manusia itu Om, manusia itu ada sifat malaikatnya, ada sifat setannya. Oh. Maka manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Oh. Lah manusia yang selamat itu adalah yang mampu memanage antara nafsu dan iman. Kalau saya bilang sama teman-teman saya, anak-anak motor seperti di sana itu, teman-teman HDJI, waduh, klub dari Sleman. Wah, HDJI. Ini saya mengatakan apa? Harley Davidson Club ya, HDJI. Iya, waduh. Kebetulan mereka kawan-kawan dari mana saya, itu Spanyol? Ya. Dari Sleman. Oh, Sleman. Itu Spanyol. Jangan lebih jauh dari Spanyol, Om, Sleman. Sleman. Jadi saya mengatakan mereka, iman itu adalah rem, gas itu adalah nafsu. Lah, kalau kita naik motor pengen selamat itu kan yang mampu mengkombin antara gas dan rem. Lah, ketika saya masuk ke dunia malam, saya harus tahu kapan menempatkan gas, kapan menempatkan rem. Ketemu istri di rumah, gas. Ketemu PSK, rem. Oh gitu. Iya, jangan sebaliknya. Kalau ketemu cewek di luar, wow. Ketemu istri di rumah, weh. Jadi kalau ketemu putri apa? Gas apa rem? Kalau rem. Rem. Ada bini gua di sini. Mbak, bilang I love you dong. I love you full. Full. Oh. Kalau saya ditanya, support system yang paling kuat dari mana? Ya dari istri, Om. Kalau istri saya dari awal tidak bisa menerima, kan bahaya. Tapi ternyata dari perjuangan awal saya, karena saya ngaji di dunia malam sebelum kenal dengan istri saya. Saya nikah umur 24 tahun, Om. Oh. Benar, Mbak ya? Iya. Oh, kayaknya ianya dalam tekanan. Saya kayaknya meyakini, Om, bukan. Kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa istri. Iya. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Mbak, bercanda ya, Mbak. Maaf ya. Karena laki-laki itu iman. Mbak, ini tuntutan skenario ya. Mbak. Jangan cembokur. Oh, tahan, Om. Cuma ketemu sendiri. Ini punakan om gue, tenang aja. Sorry, aku dengan dia beda pemikiran, Om. Hah? Bedanya aku dengan apa, dia Gus? Beda pemikiran. Apa bedanya? Dia mikir aku mikir istriku. Ada pertanyaan begini kemudian. Kok Gus Miftah mensiarkan agama sefleksibel itu sih? Saya mengatakan begini ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim itu cuma Allah. Seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali. Mereka pengen kembali, Om. Tapi selama ini apa? Seolah-olah jalan itu tertutup dengan orang-orang yang menganggap dirinya baik. Padahal Quran mengatakan, bagi orang yang bermaksiat, Allah sayang, ngasih support artinya. Kul ya ibadi, katakan wahai hambaku yang melampaui batas. Allah memanggil orang yang ahli maksiat tidak dengan mengatakan, wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak dosa, tapi hai hambaku yang melampaui batas. Betapa kemudian Allah menempatkan dirinya sangat dekat dengan para pendosa. Maka saya mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Nah, terus kan biasanya tausiahnya kan lucu-lucu ya. Itu materinya dipersiapkan spontan atau bagaimana? Siapa saya selalu faktual. Artinya ada up to date lah. Ini apa sih yang sekarang yang marak kita pakai. Itu. Termasuk bahasa-bahasa yang kemudian teman-teman di dunia malam itu bahasanya apa sih? Makanya ya mohon maaf, saya kenal dengan bahasa ons, one man stand. Saya tahu. Jadi apa sih itu maksudnya, saya tahu. Istilah-istilah di dunia malam saya tahu. Kayak orang di dunia malam, anak-anak kafe ketika minta es batu, tidak pernah mengatakan, minta es batu. Apa pasti tuh, dipukul Gus? Sama bartendernya. Apa tuh, Gus? Ice cube. Oh. Artinya ya, apa itu? Ya es batu. Es batu. Nah, cara mempelajarinya gimana, Gus? Berarti Gus kesana dong? Kan banyak saya punya teman-teman. Alah iya juga lah. Sampai juga penghuni pengamal-amal mungguh. Kalau saya gak kesana, ya di mana saya tahu. Ya, ya, om. Bener kan, veteran juga. Pergi juga berarti, Om. Bukan veteran, Om. Tamu reguler. Om, tapi mohon maaf, Om. Komplimennya sampai hari ini saya belum pernah tahu rasanya alkohol seperti apa. Wallahi. Wallah. Bahkan kok jangankan alkohol, yang kelasnya paling rendah pun saya tidak pernah tahu. Saya tahu semua jenis minuman. Saya mengatakan begini, kalau saya sampai minum alkohol, maka saya tidak berhak menasihati para peminum alkohol. Iya, iya. Ya, karena saya sering ketemu dengan komunitas-komunitas yang menurut saya ya, selama ini mereka nggak pernah mau ngaji, ketemu saya mereka mau ngaji. Bahkan kemarin saya di Surabaya, saya pengajian di Ex Doli, Gang Doli yang dulu terkenal itu. Ada tutup ya? Oh, tutup. Kemarin para, mohon maaf, mucikarinya sama mantan-mantan WTS, sama preman-preman ngumpul jadi satu. Pengajian bersama Gus Miftah. Anda tahu, Om, begitu saya datang kepada mereka, mereka menyebut saya apa? Selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa. Ya Allah. Bangga dong. Oh, enggak. Para pendosa bangga gimana sih om? Iya presidennya lagi om. Presidennya. Ya, kalau dulu kan adalah pendos. Laki-laki penuh dosa. Sampai... Tapi saya presiden para pendosa. Oh. Tapi barangkali mewakili perasaan mereka. Kenapa? Karena selama ini saya tidak pernah menghakimi mereka. Karena saya mengatakan begini sama mereka, karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Nah, itu. Kalau saya masuk ke anak-anak dunia malam, itu saya masuk pertama kali seperti stand up untuk icebreaker. Untuk memecahkan suasana. Kalau kemudian saya masuk sudah para WTS rahimakumullah. Waduh. Bisa dihajar gua om. Jadi iya, saya masuk pakai lucu-lucuan dulu gitu. Itu kan supaya mencarikan suasana. Kalau suasana sudah terbawa, kita mau ngomong apapun om diterima sama mereka. Bos, ada yang mau nanya ini ya? Iya, ini penonton ada yang mau nanya nih kayaknya. Perkenalan nama, ya. Dari mana, terus mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufli Andi dari Universitas Bakri. Saya mau nanya, Gus. Iya, saya mau jawab. Iya, betul. Saya kan sekarang alhamdulillah sampai sekarang masih Jovisa nih, Gus. Jomblo fisabilillah. Ah, Jovisa. Wow. Tapi kan namanya juga anak muda, Gus. Pasti ada galau-galau dikit. Gimana caranya, Gus, biar saya gak galau? Mufli, ingat kata-kata saya. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang kedatangannya untuk menetapkan karena nafsu sesaat. Ya. Gus, itu mewakili banyak sekali pertanyaan di sini, benar nggak? Makanya mbak-mbak yang ada di sana ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wow. Gus, kenapa bisa lancar sekali juga itu soal kayak karena gitu? Karena begitu sayangnya saya sama istri saya. Iya, malam di zoom dong, di zoom. Mbak, jangan terharu dulu. Kayaknya agak palsu-palsu dikit ini. Dulu Gus Miftah ini pernah juga ada cerita penderitaannya ketika berdakwah. Apa tuh? Katanya pernah ditolak di sebuah kafe, Gus ya. Apa benar tuh? Gara-gara pakai motor, motornya butut, jelek, elek gitu loh. Jadi begini, saya mohon maaf kenapa kemudian pada akhirnya saya berpenampilan agak trendy. Ketika masuk ke dunia malam, itu yang dilihat bukan konten om, tapi casing. Casing. Maka ketika kemudian casing saya tidak meyakinkan, mereka melirik dengan sebelah mata om. Saya dulu naik motor butut, saya masuk kafe kehujanan. Gak ada yang sama sekali melihat om. Sama sekali tidak melihat. Maka hari ini saya beli apapun, itu pasti ada alasannya. Saya beli motor gede karena pengen ngaji sama teman-teman motor gede. Kan begitu. Enggak takut dikira riya, sombong. Wah, pamer. Orang ikhlas atau enggak itu yang tahu cuma dia dengan Tuhan. Gus, mau nanya dong kalau dari tausiah-tausiah Gus, pernah menginspirasi seseorang enggak sih atau menggugah? Alhamdulillah banyak. Gitu. Tadi preman yang saya sebutkan sekarang sudah almarhum. Yang perut yang Jogja. Ya, itu sebelum beliau meninggal itu mampu membangun 3 masjid. Yang terkenal ada enggak sih, Gus? Saya kenal sama Deddy Corbuzier itu awalnya juga dari dunia malam. Bukan kenal di klub. Gara-gara solawatan saya di kafe, viral, saya diundang di acaranya Deddy Corbuzier. Kopi susu. Seperti itu kan. Acaranya. Oh iya, kopi susu. Oh jangan sebut. Kan. Kopi susu, gak kopi susu. Acara. Jangan. Waduh, sampai kita undang terus. Lama-lama jadi co-host besok saya, insya Allah. Siapin kontrak. Gantiin saya dong. Akhirnya... itu jadi jalan hidayah bagi mereka. Lah ceritanya seperti apa? Nanti gue ceritain deh. Gus, gimana cerita soal Deddy Corbuzier tadi itu ya? Jadi begini. Saya paling tidak nyaman ketika ada orang bilang Miftah itu memaksa Deddy Corbuzier masuk Islam. Sama sekali. Saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah mengajak dia masuk Islam. Karena bagi saya tidak ada paksaan di dalam beragama. Cuman memang selama ini kita banyak diskusi cerdas lah dengan dia. Iya. Walaupun saya gak pede sih. Dia kan terkenal sebagai smart people. Sampai cerdasnya Deddy, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Ini. Kena ya. Tapi dari diskusi-diskusi cerdas itu kemudian... dia tertarik masuk Islam. Iya. Contoh begini, ketika dia tanya sama saya soal bagaimana saya harus memahami agama. Maka saya bilang, orang memahami agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Dia dibilang, gak bisa, akal itu utama. Akhirnya dia saya tanya, bro, kalau you bilang akal itu utama, saya mau tanya sama you, saya bilang, apa? Cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab seperti mayoritas orang-orang itu, bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Saya jawab, salah. Cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Dia tanya alasannya, apa alasan you? Saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah, karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah, karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Akhirnya saya jawab lagi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak bisa melihat pasangannya. Tetapi hati itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, apapun yang dia pandang tidak akan merubah keyakinan dari dalam hatinya. Waktu itu, dan alhamdulillah akhirnya dia tertarik masuk Islam. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen masuk Islam. Saya jawab, jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat. Berat piye maksudnya? Ya berat. Kamu gak akan kuat, cukup aku saja, saya bilang. Tahu gak, Om? Oh, ini Dilan. Kolonial sih. Oh, Dilan. Waktu itu dia bilang begitu, tapi dia ngeyel. Gak bisa. Saya bilang, ya sudah, lu masuk Islam dari yang lain saja deh, gak urus dari gua. Saya khawatir kalau kamu masuk Islam dari saya dipikir saya pencitraan, saya cari popularitas dan sebagainya, karena you orang terkenal, saya orang biasa. Akhirnya dia bilang, kan Gus pernah bilang sama saya. Pernah bilang apa? Saya bilang, kalau saya harus masuk Islam, Gus pernah mengatakan, wajah Islam saya besok itu tergantung pintu masuknya. Memang saya pernah mengatakan sama dia begitu, Om. Kalau pintu masuknya orang yang keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya orang galak, maka Islamnya galak. Tapi sebaliknya, kalau pintu masukmu ke dalam Islam orang yang ramah, maka Islammu akan menjadi yang ramah dan menyenangkan. Langsung dia bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang menyenangkan, this is you, not others, dia bilang. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Saya tanya, Om, kenapa kamu bilang Islam saya menyenangkan? Jelas, kamu pengajian di kampus diterima, di pondok pesantren diterima, di jamaah umum diterima, di kafe diterima, sama WTS diterima. Kan menyenangkan, dia bilang. Ngomong-ngomong, ada yang tobat. Kita udah undang, Om. Panggil aja langsung ya. Panggil deh. Mas Yuda. Silakan. Selamat datang, Mas Yuda. Mas Yuda. Om, kalau gitu ngobrol deh, Om. Silakan ya, aku ke belakang dulu ya. Biar pada akrab gitu. Kamu ke belakang. Ya, kan? Tadi katanya setan, Om. Aku ke belakang deh. Ntar balik lagi ya. Ada. Mas. Mas ya, Yuda baik. Danu. Nah, ya. Gimana sampai itu ceritanya dulu? Orang yang aktivis di klub malam atau bagaimana? Ceritanya panjang. Saya kenal Aba itu di tahun 2008. Jadi waktu itu saya masih bekerja di sebuah klub malam di Jogja. Gimana ceritanya? Jadi, sampai bersentuhan sama Gus Miftah. Waktu itu saya ke Aba datang ke sebuah klub tempat saya bekerja. Waktu itu saya ambil, saya masih mabuk waktu itu kondisi saya. Ya saya bilang, wah kiai gila ini, wong kita itu udah banyak dosa kok. Saya kira mimpi. Jadi Abah bertausiah, saya sambil ketawa itu masih mabuk, kondisi mabuk saya. Oh diketawain, ketawanya iya, ngelacain gitu ya? Iya saya pasti, Pak ngapain ini, nggak bilang gitu. Mungkin saya antara surga dan neraka, saya milih neraka waktu itu. Jelas. Kok gitu? Iya. Jelas. Lalu, ya. Jelas. Nggak mungkin ada harapan ke surga pasti. Akhirnya... Abah mungkin ada ke ngobrol dari hati ke hati mungkin. Oi, datang kok ke pondok Abah kalau kamu libur. Saya bilang, ngapain ke pondok? Wong saya di sini enjoy kok. Ngapain juga. Waktu itu penghasilan kamu per bulan berapa itu? Waktu itu di era di tahun 2007-2008 saya 9 juta sampai 10 juta. Waktu itu. Wah, top itu server iya. Ya. Iya. Kelasnya server loh. Kelas server iya. Itu. Jadi ketemu Abah, akhirnya saya bertanya sama Abah, Bah, apakah saya sebagai orang server atau pekerja di dunia malam, apakah saya masih ada surga di mata Allah, punya kesempatan untuk kesana? Kalau saya keluar dari dunia malam, apa saya bisa cari uang atau untuk menafkahi saya sendiri, hidup saya sendiri. Le, rezeki itu semua di tangan Allah. Kamu tahu enggak, Le? Namanya ayam keluar dari kandang itu pasti dikasih rezeki, dia ada makanan. Itu baru ayam, Le. Apalagi kamu sebagai manusia diberi adalah diberi kemampuan dan yakin kamu Allah itu pasti ngasih rezeki kamu. Tidak dikerja di dunia malam ini. Terus yang kedua, Abah selalu bilang pesan pahitnya kehidupan, Le. Pasti ada ujungnya manis. Ada puasa itu pasti ada lebaran. Itu Abah selalu bidakan itu ke saya. Terus yang terakhir, dan saat ini saya ingat itu, orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek dia punya masa depan, Le. Jadi, Le, kamu jangan takut dengan masa lalumu. Ketemu mantan aja enggak takut. Jadi kamu gimana setelah punya gaya hidup, apa pekerjaan seperti itu, akhirnya jadi hijrah, katakanlah begitu ya. Iya. Mengikuti nasihat Gus Miftah atau Abah. Ada yang kemudian mengkritik enggak kamu gimana? Atau diketawain enggak itu? Pasti. Diajak tawaran banyak sekali saya untuk kembali lagi ke itu. Ke dunia malam. Tapi waktu itu Abah selalu ngasih motivasi saya. Dan beliau yang selalu sampai saat ini saya belum pernah dia membuat mengukur orang atau ngejudge kamu itu orang buluk gitu, enggak pernah sampai saat ini. Jadi beliau Abah emang luar biasa bagi saya itu. Jadi saya dulu pengalamannya yang paling baik ketika sama anak-anak ini itu kita ngaji, mereka mabuk, malah ketawain. Ada cewek mabuk masuk room kita ngaji, manggil saya aku, "Hei Koko, matamu," saya bilang begitu. Koko kok jauh. Koko karena mungkin mata ya, karena biasanya tamu-tamu mereka Koko gitu. Iya, karena mungkin mata aslinya mata sampean melipat sampean sipit aslinya mungkin. Oh. Coba dibuka kok coba tening coba. Nah. Gus, jadinya jadwal padat dong, Gus. Iya, dari dulu. Bisa dijelaskan berapa banyak? Saya punya asisten di pondok itu 5. Di pondok 5 yang khusus ngurusi jadwal itu ada HP 5. Satu HP itu minimal sehari 100 sampai 200 permintaan ngaji. Jadi satu 5 HP itu minimal 500 permintaan ngaji setiap hari. 500 setiap hari. Lah, ya apa menunya itu? Ya kalau kita seleksi saja tempat-tempat yang belum saya datangi, saya datangi. Oh, pilih yang mewah-mewah gitu. Jadi kalau semua apa? Enggak. Pengajian Gus Miftah banyak sekarang 3M, Om. Apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Yes. Kamu ada pesan enggak untuk ini? Hadir semua teman-teman semua. Bisa keluar kayak kamu dari dunia malam itu. Iya. Pesan saya, yakin rezeki itu di tangan Allah dan jangan takut kalian kehilangan pekerjaan kalian di dunia malam. Masih banyak kerja yang normal dan mungkin lebih barokah. Wah, luar biasa. Gus, kayak lagi Om Wai mau nanya, sebenarnya yang disasar tuh untuk berdakwah kan banyak kan? Saya banyak, saya juga punya perkumpulan banci yang saya ngaji sama mereka. Oh, banci juga ada? Iya. Dan itu pengajian paling horor sedunia, Om. Kenapa? Saya pernah ngajak umroh banci. Saya ajak umroh gitu kan. Begitu pulang, bulan puasa telepon saya. Abah, saya bertobat. Wah, seneng saya, alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah bulan Ramadan ini saya akan berjilbab. Mata lo soleh. Saya bilang begini, maksiatmu bukan urusanku. Dosamu bukan urusanku. Tapi kewajibanku satu, mengingatkanmu supaya tidak meninggalkan Tuhanmu. Nah gitu. Mereka mau jadi banji apa? Sepertinya mereka sholat. Saya enggak urusan dengan mereka. Saya enggak perlu mengatakan banji itu dosa, mereka tahu. Kalau saya, makanya saya slow lah kasih sama mereka. Segeralah sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam. Mereka kan tanya, apa bedanya Gus? Ya beda. Di belakang imam namanya makmum, depan imam namanya almarhum. Mereka tanya, laki-laki mati namanya apa Gus? Almarhum. Perempuan mati? Almarhumah. Kalau banci mati? Aluminium. Gus, itu nyasar ke segmen seperti itu sebenarnya kalau ibarat teori marketing itu untuk supaya sampean itu lebih gampang dikenal, brandingnya atau bagaimana atau? Ya karena memang gak ada yang masuk ke mereka. Sementara mereka juga butuh kenal dengan Allah. Iya, iya, iya. Yang pengen dekat dengan Allah itu adalah semua orang. Maka ketika kemudian pengajian saya dibully, saya bilang, cukup aku saja yang kalian bully. Jangan pernah kemudian kalian membully mereka untuk membuat mereka berromantisme kembali dengan Tuhannya. Mereka juga butuh bermesraan dengan Tuhannya kok, dengan cara mereka masing-masing. Kalau kemudian ini disalahkan, cukup saya saja yang disalahkan, jangan mereka. Tapi cepat-cepat takut gak Gus ya? Ada ketakutan. Ya lumrah lah Om, kita juga manusia biasa. Cuma takut. Yang paling menakutkan bukan itu Om. Dicurigai sama istri. Oh iya. Mbak, sini Mbak. Moga, Mbak. Hadir saja Mbak. Bunda sini. Ini sayang. Nah, ini saya. Inilah kemesraan ala Gus Miftah dan istri. Kenalin dong Bu, siapa namanya? Ini istri saya Dwi Astuti Ningsih. Wah, panggilannya Neng? Bunda Dwi. Bunda Dwi. Ya. Oh iya. Tuh. Yang putranya urus, berapa putranya? Baru dua. Oh, baru dua. Dan istri baru? Ya baru satu. Sudah. Gus, terakhir nih pertanyaannya sebelum kita main challenge game sama Putri. Kok challenge gimana sih, Om? Challenge! Oh, challenge. Terakhir, Gus. Sampean mau tutup gak itu klub-klub malam, night club? Kuasa saya apa, Om? Saya bukan bupati, saya bukan gubernur. Saya tidak bisa dakwah dengan menggunakan kuasa saya. Tapi saya hanya bisa dakwah menggunakan mulut saya. Saya bukan gubernur yang bisa tanda tangan penutupan tempat lokalisasi. Oh. Kan begitu. Jelas. Bu, jelas. Kalau ngomong lamis kayak gitu, Bu. Kalau kerayu juga gitu, Bu, ya. Jelas. Gimana? Kalau enggak, dia enggak lepek-lepek kok. Aduh. Oke, Gus Miftah. Kita main game sini ya. Aduh, gimana apaan, Om? Bu, tetap di situ aja enggak apa-apa. Games. Enggak apa-apa. Main-main ya. Putri, mainkan. Ya, tadi bawa kaviar ya? Iya, bawa kaviar dia. Hai. Halo. Kenalan dulu. Putri. Putri kembali lagi dong, Om. Kok perasaan saya gak enak, Om, ya? Kita akan bermain games. Iya. Caranya gampang banget. Ini cuma jawab cepat. Dengan menggunakan papan jawaban yang sudah Putri buat. Silakan Gus. Dan Gus mainnya never tidak sendiri. Ever, ya. Dengan Om Wai. Ya. Ini jawabnya cepat, tapi bukan cuma cepat, tapi juga jujur ya. Oke. Okay. Cepat dan jujur. Aduh, berat aku ini. Ya. Oke, pernah atau tidak pernah menjomblo? Pernah. Ya pernah tuh gimana sih? Kan saya gak pernah pacaran. Om, berapa lama? Lama. Berapa lama, Om? Lama, pokoknya salahkunya, pokoknya sebelum laku ya jomblo. Kalau Gus? Ya selama kuliah gak pacaran. Oh, gak pacaran. Bukan karena saya gak mau. Karena? Tapi karena emang gak ada yang mau. Oke, selanjutnya ya. Pernah atau tidak pernah terbersit ingin nikah lagi? Aduh. Waduh. Ada istri gue, gimana sih lo? Kenapa? Ayo, pernah atau tidak pernah? Gini. Kalau terbersit ya pasti pernah. Karena namanya terbersit kan? Terbersit. Oh boleh. Terbersit. Mbak, pernah lho mbak terbersit. Ya terbersit kan lumrah saja. Gak apa-apa ya, mbak ya? Ampun, Bunda. Wah, habis syuting berantem kayaknya nih. Pokoknya setelah syuting di luar tanggung jawab panitia. Iya, betul-betul. Yang... Oke, selanjutnya. Eh, belum. Buat Om dan juga buat Gus. Aduh, mati aku. Pernah atau tidak pernah dibohongi istri? Ya mungkin pernah lah. Enggak sama sekali. Mah. Enggak, kalau istri satu bohongnya begini, ada santri kejadian apa, takut membebani saya pikiran, maka dia tidak ngomong. Tapi akhirnya juga kebuka juga gitu loh. Tapi niatnya baik. Apa? Sama. Halo, sama apa? Om kok idem, Om? Sama. Oke, terakhir buat dua-duanya. Pernah atau tidak pernah kepikiran jadi pejabat negara? Pernah. Mana Om kertasnya, Om? Om? Wah. Yang bener, Om. Yang bener, Om. Om, ini jawabnya cepat dan jujur. Cepat dan jujur. Tapi kepikiran doang, toh ya? Kan kepikiran. Kepikiran. Kepikiran, Om. Pernah. Oh, berarti tadi ketika dia jawab tidak pernah itu becak tanpa pir. Apa itu? Asal jeplak tanpa mikir. Oh, iya. Tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih hadir dan hadirat. Demikian tadi bincang-bincang menarik kita dengan Gus Miftah. Saya boleh kasih quote, Om. Apa itu? Untuk teman-teman dunia malam. Silahkan. Untuk kita semuanya deh. Yes. Kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Hmm. Jawabannya sederhana. Yeah. Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Yeah. Oh. Alright. Terima kasih. Terima kasih banyak. Gus, paling akhir Gus. Boleh gak pinjem belangkonnya dikasih OBS supaya wifi-nya ketutup gitu, boleh gak? Kepalanya gak kaget tuh? Enggak. Ya ini barokahnya insya Allah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Cek gede deh si Raira. Oke, terima kasih banyak Gus Miftah dan Ibu dan semua teman-teman sekalian. Sampai jumpa dalam Kitok Show episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, no, no, it ever lasts forever now. One minute is you're here and the next you're gone. So I will respect you when it's taking it slow. Catch she is. Hey, rock chalk and catch.